Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasanya berpegang, bersandar kepada benda, kepada orang, kepada manusia. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada paman beliau Abu Talib tempat berpegang, dan ada istri beliau Khadijah. Tapi ternyata di saat yang sama kedua tempat berpegang itu meninggal. Khadijah bagian tempat mengadukan segala keluh kesah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan Abu Talib juga meninggal. Maka Nabi pun pergi menemui suku Thaqif. Inilah dia Taif. Negeri Taif ini dulu dihuni oleh suku Thaqif. Berharap mudah-mudahan pelipur lara orang Thaqif mau memeluk agama Islam. Tapi ternyata apa yang terjadi? Nabi tidak disambut dengan tala'al badru alaina. Mereka tidak menyambutnya dengan marhaban ya nurul aini. Mereka lempar Nabi dengan batu, dengan kayu, dengan tulang onta, sampai menetes darah dari tumit Nabi, basah terompah sendal. Lalu kemudian Nabi pun bersandar ke sebongkah batu, dan di situ dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ilaika ashku du'afa quwwati, ya Allah, kepada engkau aku mengadukan du'afa quwwati, kelemahan, wa qillati hilati, ketidakberdayaan, wa hawani 'ala an-nas, aku sekarang betul-betul hina, ya Allah, tak ada lagi tempat bersandar, tak ada lagi tempat mengadu, tak ada lagi tempat berharap, ya arhamar rahimin, wahai engkau yang maha kasih di antara yang pengasih, yang maha sayang di antara yang penyayang. Anta Rabbul Mustad'afin, engkaulah Rabb Allah, tempat mengadu, tempat meminta, tempat berharap segala orang yang lemah. Ila akhirih, sampai akhir pengaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat itu diabadikan Masjid Quq yang sedang berada di belakang kita saat ini. Lalu ketika itu datang malaikat, Malakul Jibal. Malaikat, bukan Mikail, bukan Israel, bukan Israfil, bukan Munkar, bukan Nakir, bukan Raqib, bukan Atid, bukan Ridwan, bukan Malik. Malakul Jibal, malaikat yang menjaga segala bukit-bukit di atas muka bumi ini. Apa kata malaikat? Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan mana bukit yang paling besar di tanah negeri ini, akan aku timpakan ke penduduk Thaqif, rata Taif ini dengan tanah. Tapi apa doa Nabi SAW? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yushrika bihi syai'ah. Ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan mentauhidkan engkau, yang akan menyembah engkau dan tidak mempersekutukan engkau dengan apa-apa. Maka doa Nabi itu dikabulkan Allah. Hari ini Taif 100% Muslim. Nabi ini dalam keadaan sulit susahnya pun tidak keluar sumpah serapah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Bahwa ada masa-masanya kita down, kita jatuh, kita terpuruk sampai tak ada lagi tempat bersandar. Ada masa-masanya harapan kita satu-satunya, orang yang kita anggap mungkin bisa membela, menolong kita, ternyata mereka hanya melemparkan batu-batu, kayu dan tulang. Satu-satunya tempat berharap hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Move on, bangkit. Apa yang kita hadapi hari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua, di saat terpuruk, di saat jatuh, di saat lemah pun Nabi tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Padahal saat itu cash and carry. Malaikat datang, kalau Nabi mau berkata, hai Malakul Jibal, timpakan bukit Tihamah, timpakan Jabal Abi Qubais, timpakan bukit Quaiqian. Ini Ka'bah, ini Jabal Abi Qubais, ini Quaiqian, dua bukit besar, Akhsyabain. Cabut bukit itu, ratakan mereka ini semua dengan tanah. Tapi tidak begitu. Nabi justru mendoakan, keluarkan dari tulang sulbi mereka, anak cucu mereka yang mentauhidkan engkau. Sekarang kita selalu, sebenarnya saya ini sabar Ustaz, tapi karena saya sedang down, saya emosi, saya marah. Katanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke negeri ini bukan karena ingin mencari objek wisata. Ini perlu digarisbawahi. Kita datang ke negeri ini, apa yang kita lihat? Bukit-bukit tempat kita jauh lebih subur, lebih hijau. Kalau datang ke Taif hanya ingin mencari parfum bunga mawar, parfum di tempat kita banyak. Kami datang ke negeri ini 9.000 km, 9 jam perjalanan, habis uang, habis tenaga, meninggalkan kantor, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Karena kecintaan kami kepada Nabi Muhammad SAW. Kami ingin melihat tempat-tempat sejarah itu. Kami ingin kami bangkit dalam menjalani hidup sebagaimana bangkitnya Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita datangi ke tempat-tempat sejarah ini untuk membangkitkan semangat, membangkitkan kecintaan, membangkitkan spirit. Karena ada dalam diri kita ini, kita tidak bisa bangkit hanya karena makanan. Makanan hanya akan membuat penyakit. Lambung, al-ma'idatu baitu kullida, lambung adalah sumber segala penyakit. Tapi ada dalam diri ini sumber inspirasi. Tidak ada motivator terhebat, tidak ada inspirasi yang paling hebat kecuali yang lahir dari laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perjalanan kita bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.